الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. باب تأكيد وجوب الزكاة utawi kikubab nerangno ngukuhno wajib zakat wabayan ifadliha lanjelasno keutamaane zakat wabayan ifadliha lanjelasno keutamaane zakat wamah lan perkoro ya ta'alaku kang berhubungan opoma ya ta'ala kukang berhubungan opoma biha kelawan zakat. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala wa aqimu sholata wa atu zakah wa aqimu lan jumenengno sopo siro kabeh wa aqimu lan jumenengno sopo siro kabeh sholata ing sholat wa atu lan paringo sopo siro kabeh wa atu lan paringo sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Az-zakata ing zakat. Iki nunjukno wajib zakat, perintah atu. Niki fi'il amar berarti membayarkan zakat hukumnya wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Salat imaduddin. Nggih. Jadi salat itu merupakan ibadah yang non materi yang paling utama, yang paling mulia. Zakat ini sifatnya ibadah maliyah, ibadah madiyah, ibadah yang sifatnya materi, benda. Dibarengno karo sholat, ya, dijejerno karo sholat. Ini nunjukno kalau zakat itu ibadah material, ibadah maliyah yang paling utama. Sholat imaduddin, zakat ya hampir sama bisa dikatakan sebagai jagae napa agama untuk membantu sesama muslim, untuk membantu sesama umat Islam. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala ngendika ngeten, Fatimah iku dibalik nang omah sik ana aneh pakaiane dibawa wangsul telekono sik terus rene hah nek pupuk nang omah pupuk kono kene. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala ayo wangsul beto wangsul mriko beto wangsul. Waqala lan dika sinten Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong akeh illa liya'budu kecuali kelawan yento nyembah sapa wong akeh illa liya'budu kecuali kelawan yento nyembah sapa wong akeh Allaha ing Allah. Iku Fatimah iku balik nang mulih ro wingi. Ono gotong mulih ro nek. Kok mulih wis? Ben ono nangis kok mulih ono. Illa liya'budu kecuali kelawan yento nyembah sapa wong akeh Allaha ing Allah. Mukhlisina hale murnekno kabeh. Mukhlisina hale murnekno kabeh lahu marang Allah. Ad-dina ing agama. Ad-dina ing agama. Hunafa'atur hali condong-condong kabeh, condong kepada kebenaran. Iki maknane hunafa. Wayugimu lan jumenengno sapa wong akeh. Wayuqimu lan jumenengno sapa wong akeh as-shalata ing salat. Iki tugase sing diperintahno. Nek wis salat, nah niki wayuqtu lan paring sapa wong akeh az-zakata ing zakat. Buareng terus salat karo zakat itu. Iki nunjukno penting ini. Pentingnya zakat, sholat itu ibadah yang paling penting. Maka zakat juga ibadah materi yang paling penting. Dibarengna terus. Wadhalika utawi mengkuno-mengkuno iman. Nggih, nyembah Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, ikuti nul qayyimah, iku agama kang jejeg. Iku dinul qayyimah, iku agama kang jejeg, agama sing lurus. Maqala lan ngendika sinen Allah Ta'ala, ngendika ngeten, hudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hudh ngalapoh sopo siro min amwalihim sangking piro-piro hartani mukminin, wong-wong iman. Sodaqotan ing sodako. Tutahhiruhum kang bersihno sopo siro ing mukminin. Watuzakihim lan ngangkat sopo siro ing mukminin. Watuzakihim lan ngangkat sopo siro ing mukminin pihak kelawan sodako. Ngangkat derajati. Pertama wis tutahhiruhum maknane membersihkan saking dosa, kejelekan-kejelekan sifat pelit. Wa tuzakihim maknane mengangkat, artine ngangkat derajat. Qala wa ani ibni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah. Sapa? Muhammad apa Fatimah itu? Loh, kok gak dikomoli? Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten bunia dibangun apa al-islamu Islam. Bunia dibangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase perkara lima berdasarkan lima perkara. Iki pondasi ini, pondasi Islam. Syahadati an, rupane nyekseni setuhune kelakuan. Syahadati an, rupane nyekseni setuhune kelakuan. Iku la ilaha, ora ono pangeran iku maujud. Iku la ilaha, ora ono pangeran iku maujud illallahu, kecuali Allah. Yani, wa anna Muhammadan lan satuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu iku kawulane Allah. Iku abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Ini pertama. Wa iqamis sholati lan jumenengno salat, wa ita izakati lan paring zakat, wa hajjil baiti lan haji marang baitullah. Nah, urut-urutane haji dhisik telane. Wa saumi ramadhana lan poso ing dalam bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Kadang zakat dhisik terus poso baru haji. Kadang poso dhisik terus zakat baru haji. Urut-urutane kadang benten-benten hadis. Muttafaqun alaih. Ya Allah. Wa antul hatta bin Abdi Ubaidillah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Talhah ja'ataka sapa rajulun wong lanang ila rasulillahi marang rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin kang saking penduduk Najd sa sirur ra'si kang dawul-dawul rambuté. Nasma'u krungu sapa kita dawiya sautihi ing swarane. Maknane dawiyan niku gremenge, ngoten. Gremenge swarane rajul. Dadi kaya tawon. Ngoten niku jenenge dawiya. Swara tapi napa? Gremeng. Swara sing boten saged difaham. Niku jenenge dawiya sautihi. Wala nafkahu lan ora maham sapa kita ma ing perkara yaqulu kang ucap sapa rajul ing ma. Kita dengar suaranya, cuma kita enggak ngerti apa yang diomongkan ini. Gremeng dhewe ini. Hatta dana sehingga nyedek sapa iku rajul min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru setelah itu dia mendekat. Kala faida huwa yas'alu alil Islam, faida huwa mongko dumadan utawi rajul. Iku yas'alu takon sapa rajul anil Islami saking Islam. Ternyata dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu sholawatin uti Islam iku limo piro-piro sholat fil yaumi ing dalam sedino walailati lan sewengi. Lima sholatan katanya Rasulullah, sehari semalam lima kali sholat itu Islam. Kala ngucap sabar jul hal alaiya ghairuhunna, hal alaiya ono to iku wajib ing atas ingsun ghairuhuna utawi liyane khomsu sholawat, adakah yang lain yang wajib bagi saya selain lima sholat ini? Maknane yang sama dengan sholat ini loh, sing podo-podo sholat deh, adakah yang wajib? Kalau ngintiko setingganya Nabi, la ora, ora gak ono illa antat tawa'a, kecuali yen to ngelakoni sholat sunnah sapa sira. Illa antat tawa'a, kecuali yen to ngelakoni sholat sunnah sapa sira. Ora, kecuali nek kuwi kepingin ngelakoni sholat sunnah. Nah, monggo, gak apa-apa. Jadi gak ono sholat sing wajib, kecuali sholat lima, waktu itu sehari semalam. Ini tidak menafikan adanya kewajiban seminggu sekali, yaitu sholat Jumat, ngono maknane. Faqala nuli ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu syahri Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan. Selanjutnya wajib poso bulan Ramadan, iki setahun pisan. Qala ngucap sapa rajul hal alayya ghairuhu, hal alayya ana ta iku ing atas ingsun. Hoiruhu utawi sa'liyane siyamu syahri Ramadan. Adakah yang wajib bagi saya selain poso di bulan Ramadan kanjeng Nabi? Kolang dikosinin kanjeng Nabi, la ora ka'ono illa antat tawa'a, kecuali yento ngelakoni sunnah sopo siro. Illa antat tawa'a, kecuali yento ngelakoni sunnah sopo siro. Ka'ono sing wajib bis, kecuali nek kowe kepengin lakoni salat apa jenenge poso sunnah lan kemis misale. Qala wa dzakara lahu Rasulullah, wa dzakara lan nutur lahu marang rajul sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata ing zakat Fakala mongko ngucap sapa rajul. Ngucap ngene, hal alayya ghairuha? Hal alayya ana ta iku ing atase ingsun? Ghairuha utawi liyane zakat, adakah yang wajib bagi saya selain zakat Kanjeng Nabi? Yang seperti zakat maksudnya. Ah, ngono. Ora ono, kala ngendika sinten Kanjeng Nabi la ora gak ono. Illa antatawa'a, kecuali yang tong lakoni sunnah sapa sira. Enggak ono, kecuali kalau engkau ingin melakukan kesunahan, yaitu dengan cara sotako, hibah, ilahiri. Fadbaronuli, pergi sapa rajul wong lanang. Mungkur pergi mana nih? Pulang wis. Wahuwa hali utai rajul. Wahuwa hali utai rajul iku yakulu iku ngucap sapa rajul. Wallahi ngucap wallahi demi Allah. La azidu orang nambahi sapa ingsun. Ala hadza ing atase iki iki dawuh Kanjeng Nabi ni wala angkusulan orang ngurangi sapa ingsun minhu saking hadza wala yang angkusulan orang ngurangi sapa ingsun minhu saking hadza was gak kate tak tambah ra kate tak kurang aku mek ngelakoni iki tok poso bulan Ramadan salat sehari 5 kali wis iku tok wis zakat liyane gak tak tambah karo ngono iki. Faqala muga ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha bejo sapa iki rajul selamat sapa iki rajul in sadaqo lamun temen sapa rajul. Oh nek pancene orang ini sungguh-sungguh tidak nambah tidak ngurang pasti dia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat. Muttafaqun alaih. Qala wa an ibni Abbas lan saki ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bahasa ngutus sinten kanjeng Nabi Mu'adzan ing sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yamani marang Yaman faqala mongko ngendika sinten iku jenenge. Faqala mongko ngendika sinten Mu'adz sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ud'uhum ila syahadatian ud'uhum ngajak sapa sira ud'uhum ngajak sapa sira ing ahli Yaman ila syahadatian marang nyekseni setuhune kelakuan ila syahadatian marang nyekseni setuhune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang hak iku maujud illallahu kecuali Allah wani lan setune ingsun ingsun Kanjeng Nabi iku rasulullahi iku utusane Allah. Ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat iku pertama wis aja ditambah se iku se fa inhum ata'u lidzalik fa inhum mongko lamun taat sapa wong akeh ahlul Yaman apa utegese taat sapa ahlul Yaman lidzalika marang mengkono-mengkono syahadat fa alimhum mongko meruhno sapa sira ing ahlul Yaman fa alimhum mongko meruhno sapa sira ing ahlul Yaman annallaha ta'ala ing setuhune Allah ta'ala iku iftarodo mewajibkan sinten Allah alaihim ingatasi ahlul Yaman khomsa sholawatin ing limo piro-piro sholat fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino setiap hari wa lailatin lan bengi. Kalau mereka taat mau mengucapkan syahadat baru ajari mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sehari semalam sholat 5 waktu. Nek terus to'at, nek gelum syahadat. Alon-alon. Fa'inhum mongkolamun to'at sopo ahlul Yaman. Atau utegese to'at sopo ahlul Yaman. Lidhalika marang mengkunu-mengkunu sholat fa'alimhum mongko merhno sopo siro ing ahlul yaman fa'alimhum mongko merhno sopo siro ing ahlul yaman annawloha ing seduhuni Allah Allah iku iftarodo mewajibkan sinan Allah alaihim ingatasi penduduk ahlul yaman sodakotan ing sodako tukhodhu kang diambil opo sodako min aghniyaihim sangking piro-piro wong sugiye ahlul yaman mantap banget ya. Min agniya ihim saking piro-piro wong sugi ahli Yaman. Min agniya ihim saking piro-piro wong sugi ahli Yaman. Waturaddu lan dibalek no opo sodakoh ala fuqoro ihim ingatasi piro-piro wong fakiri ahli Yaman. Ala fuqara ihim ingatasi piro-piro wong fakiri ahlul yaman mutafakun alaih apa ini kok kala baru setelah gelem sholat tiga kewajiban zakat, zakat keri-keri mergane iki ibadah yang sifatnya materi dan itu kebanyakan orang berat melaksanakannya karena kebanyakan orang itu seneng harta maka kewajiban bayar zakat itu diletakkan terakhir ketika mereka wis seneng tenanan, maca syahadat, bersolat, solati tenanan, baru dikasih tahu bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat. Karena itu berat ngeluarin zakat itu loh. Muttafaqun alaih. Kalau wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma kol, kola ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kau ngeten umir tu diperintah sopo ingsun. Anu qatila kelawan yento merangi sapa ingsun merangi kopar tangi ah kopar apa Ja'far tidur e kopar umir tu diperintah sapa ingsun ingsun sapa kopar ingsun itu apa maknanya ingsun ini saya siapa ah siapa maknanya ingsun di sini ku sapa umir tu diperintah sopo ingsun. Saya diperintah sopo saya itu. Hah? Tuhan. Umar. Oh, Kanjeng Nabi sing dawuh Umar. Sing diperintah berarti sapa? Kanjeng Nabi kopar. Ojo turu. Umir tu diperintah sopo ingsun an uqotila kelawan yento merangi sopo ingsun an nasa ing menungso hatta yashhadu sehingga nyekseni sopo menungso hatta yashhadu sehingga nyekseni sopo menungso an ing setuhuni kelakuan ikula ilaha ora ono pangeran kang hak iku maujud. Ini kan suwi gak ngaji. Ayo. Ade undi ade hariri. Gak ketok ngaji. Hah? Nah, ade hariri. Pesenan apa? Kala hatta yasadu sehingga nyekseni sopo menungso an ing sedune kelakuan. Ikula ilaha ora ono pangeran kang hak disembahiku maujud illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan lan sedune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Rasulullah utusane Allah. Wa yuqimu lan jumeneng no sopo menungso as-sholata ing sholat menjumeneng no menegakkan wa yu'tu lan paring sapa manungsa az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko ing dalem nalika ning lakoni sapa manungsa zalika ing mengkono-mengkono syahadat salat zakat asomu mongko njogo sapa manungsa mini saking ingsun dima'ahum ing pira-pira hartane darahe manungsa wa amwalahum lan pira-pira hartane manungsa illa bihaqil islami kecuali kelawan hak Islam. Kala jadi kalau mau melaksanakan zakat, sholat, mengucapkan syahadat, berarti dia Islam. Hartanya, darahnya harus dijaga. Tidak boleh orang Muslim mengganggu harta, jiwa, kehormatan Muslim yang lain. Tidak boleh. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia maksum istilahnya. Asomu. Ya. Asomu. Maksum. Artinya maksum, ini orang gak boleh dihina, gak boleh diambil hartanya, gak boleh dialirkan darahnya, gak boleh dirusak kehormatannya. Itu jenenge maksum. Beda nek ghairu maksum. Ghairu maksum itu berarti saliyane wong mukmin, berarti kafir, itu gak maksum itu. Bahkan tubuhnya orang mukmin, ya, tubuhnya orang mukmin itu maksum. Sehingga kita nggak boleh mengambil misalnya paru-paru orang mukmin yang sudah mati diambil diberikan kepada mukmin yang lain. Mendingan menggunakan paru-parune babi daripada paru-parune manusia. Ngono asline ngono. Nek pancene iku saking maksume wong mukmin ngono. Ya wong kafir ra popo cukup-cukupan wis. Mergane gak maksum ngono critane. Paham? Kala iku itu nek asline ngoten nek layak-layak enggak itu paru-paru babi digunakan untuk paru-paru manusia, iso enggak ngganteni. Nah, iso mendingan menggunakan paru-paru babi. Kecuali ono paru-paru hayawan yang suci, biya monggo digunakan enggak apa-apa. Tapi nek paru-paru ne menungso sing mukmin tidak diperbolehkan. Nah, ini hukumnya begitu. Nek pancene ono paru-paru sakliyane manungso yang bisa digunakan nek gak iso piye? Bolehkah ya mengambil atau memberikan paru-paru kepada orang lain? Boleh apa tidak? Nah, kajiannya dalam. Kalau menjual paru-paru boleh enggak? Lah ini menjual organ tubuh boleh enggak? Ya jelas enggak boleh ya nek jual-jualan. Nah, sekarang nek memberikan itu loh. Dia mau mati wasiat engko paru-paruku daripada nganggur mendingan dikekno wong sing membutuhkan. Iku piye? Boleh apa tidak kalau demikian? Gaula terjadi perdebatan hebat ana sing ngarani oleh ana sing ngarani gak oleh. Gaula umir tu. Ya, dipikir daripada mati gak ganggu nggih. Nah, itu kalau dia wasiat misalnya boleh nanti diberikan keluarga setuju, enggak masalah. Tapi ada yang mengatakan enggak boleh. Wong tubuhnya dia enggak berhak memiliki. Kok diwasiatno? Berarti padha karo mewasiatkan barang milik orang lain. Aku wasiat yo engko nek aku mati, tolong bener peda motormu dolen. Kak kate tak turuti. Gitu kan. Lah ya wasiat kok barang milik orang lain ngoten nggih. Wasiat nduk aku engko kowe aku nek mati kowe kawino karo Ropingi. Waduh, wajib nuruti enggak anak iki, sinduk ya tadi. Hah? gak wajib ya. Umirtu an uqatilan nas, nek nuruti yo sae. Ya rawingi. Aku nek mati kok kowe kawin karo rawingi jarene. Ono wong papat ngomong ngono. Wah, nang anake. Wih, langsung panen rawingi. Nek nuruti kabeh. Agalan ngendika. Nah itu saking maksume iki. Wa hisabuhum utawi hisabe menungso iku ala udahi ing atase Allah. Artinya begini, hisabnya apa kata Allah maknanya begini. Mereka pokoknya mengucapkan syahadat, melakukan sholat, membayar zakat, kita hukumnya Islam. Mbuh jane itu batinnya tidak Islam, kita enggak tahu. Yang penting secara dohir Islam ya. Wa hisabuhum ala Allah apa jari Allah wis. Yang penting kita memperlakukan mereka seperti dohirnya. Dohirnya dia mengucapkan syahadat ya Islam. Mbuh batine syahadat tenan apa ora kita enggak tahu. Niku urusane Allah wis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol lamma tuwfiya semangsane meninggal dunia. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan tinemu sapa Abu Bakrin. Rotolan ono sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu iku dadi khalifah ngono khabare dikuwakno. Wa kafaro lan kufur sapa man wong kafaro kang kufur sapa man minal arabi saking wong Arab. Kala dadi ketika Kanjeng Nabi meninggal banyak ada yang kafir ya. Ada yang murtad lagi. Ini yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi terjadi. Faqala mongko ngendika sinten Umar Umar radhiyallahu anhu ngendika ngene kaifatu qatilu hale kaya apa merangi sinten panjenengan annasa ing manusa. Abu Bakar ketika melihat orang-orang enggak bayar zakat, ya kan? Ketika enggak bayar zakat, maka ingin merangi. Umar protes, "Bagaimana engkau mau memerangi orang-orang?" Waqad qala lan teman-teman ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika umir tu diperintah sapa ingsun an uqatila kelawan yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yaqulu sehingga ngendika sehingga ngucap sapa menungso la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Paman mongko te sapane wong qolaha iku lamun ngucap sapa man ing la ilaha illallah ya Allah faqad asrama mongko teman-teman faqad asrama mongko teman-teman jaga sapa man mini saking ingsun malahu ing hartane man wa nafsahu lan jiwane man illa bihaqqihi gala illa bihaqqihi kecuali kelawan kala illa bihaqqihi kecuali kelawan haqqi ikilah ucapan illa bihaqqihi kecuali kelawan haqqi ikilah ucapan yaiku la ilaha illallah wa hisabuhu utai hisab man iku ala Allahi ing atase Allah. Pak Abu Bakar katanya Sayyidina Umar, kenapa engkau mau memerangi orang-orang padahal Kanjeng Nabi pernah bersabda saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia menjaga hartanya dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya ucapan la ilaha illallah. Apa haknya ucapan la ilaha illallah? Misalnya, dia ternyata apanya membunuh orang, maka karena dia mengucapkan la ilaha illallah, kudu di kisos, lungunu. Ini mana nih pihak ini? Ya Allah, faqala mongko ngendika sapa Abu Bakrin, sapa Abu Bakar, ini kau ini wallahi demi Allah lau qatilanna yaktine bakal merangi teman sapa ingsun man ing wong, farroko kang misah-misah sapa man, farroko kang misah-misah sapa man baina sholati ing dalem antarane sholat, wa zakatil zakat. Yo, sungguh demi Allah saya akan memerangi orang yang memisah antara kewajiban sholat dan zakat. Ini podo-podo wajibe. Fa inna zakata krono seduni zakat iku hakul mali haki harta. Wallahi demi Allah lau mana'uni lamu nyegah sopong ake ing ingsun. Aikolan ing tali tampar. Kanu kang ono sopong ake. Iku yu addunahu membayarkan sopong ake ing ikolan. Ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqotal tuhum. Mongko yektini merangi sapa ingsun ing wong akeh. Alaman ihi ing atase nyegah ikolan. Cara seandainya mereka menghalangiku dari mengambil satu tampar, seutas tali. Yang mana dulu mereka menyerahkan seutas tali ini kepada Rasulullah sebagai bentuk zakat seumpamanya, pasti mereka tak perangi. Apa beda Nabi ini zaman biyen karo saiki? Tetap sama, enggak beda. Nek biyen mereka wajib bayar zakat, ya saiki kudu tetap bayar zakat. Kanjeng Nabi boleh meninggal tapi syariatnya tetap hidup. Kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi mongko demi Allah mahuwa ora ana utawi iki perkara ucapane sapa iki ucapane Abu Bakar illa an raaitu kecuali iku ningali sapa ingsun Allah ing Allah qad syaraha hale teman-teman membuka sinten Allah nggih jembarno sinten Allah sadra Abi Bakrin ing dodone Abu Bakar lil kitali marang perang. Fa'aftu mongko weruh sapa ingsun annahu ing setune iki perang merangi wong sing nyegah zakat iku al-haqqu iku kang bener. Kala iku al-haqqu iku kang bener. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan setuhune wong lanang iku kala ngucap sapa rajul lin nabi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucap ngene akhbirni ngabarno sinten panjenengan ing ingsun bi amalin kalawan amal yudakhiluni kang nglebokno apa amal ing ingsun yudakhiluni kang nglebokno sapa amal ing ingsun al jannata ing surga ya Rasulullah kasih tahu saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Kala ngendika sinten kanjeng Nabi tak budu utai amal iku nyambah sapa sira Allah ing Allah ya Allah wala la tusyriku rupane wala napa la wala wala tusyriku lan ora menyekutukan sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing suci-suci waktu kimu lan jumenengno sapa sira as-shalata ing salat waktu tilan paring sapa sira az-zakata ing zakat watasilulan nyambung sapa sira arrahima ing rahim yaiku silatur rahim muttafaqun alaih wallahu a'lam insyaallah ya rabbana antarna bihanna nahdaru